Mitra bisnis perselisihan dengan Malaysia memang tidak saja terjadi di wilayah perbatasan, di tataran budaya, adat istiadat hingga ekonomi. Kerap terjadi aksi klaim sepihak yang dilakukan oleh negeri jiran. Tercatat mulai dari tari pendet, lagu rasa sayangi hingga kain batik diklaim dan digunakan sebagai ikon pariwisata oleh pemerintah Malaysia. Seperti apa pandangan Hermawan Sulistyo atas masalah ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut Bapak adakah cara yang efektif untuk mengatasi masalah klaim budaya ini, Pak? Ya, sebetulnya ada solusi bagus. Kenapa kita tidak membuat iklan yang sama dengan tari pendet misalnya, dengan Reog Ponorogo, diiklankan di tempat di mana Malaysia mengiklankan itu. Misalnya saluran CNBC atau CNN atau BBC World, ya, saluran BBC TV. Diiklankan di sana, lalu ditulis dan kasih penjelasan. Ini di Indonesia, jadi jangan nonton tari pendet di Malaysia, gitu. Konfrontasi seperti itu, nggak bisa mengklaim mereka. Iklan dilawan dengan iklan, lalu bilang ini adanya di Indonesia, gitu. Karena mereka kan untuk narik turis. Lantas apakah ini juga bagian dari strategi politik negeri jiran untuk mempertahankan persatuan, Pak Her? Bagi saya, faktor-faktor ekonomi, kemudian turisme, yang lain-lain itu efek ikutan dari pembentukan nasionalisme mereka. Perspektif saya adalah perspektif politik nasionalisme ini. Karena itu kata kunci yang mereka perlukan untuk persatuan nasional Malaysia, karena mereka tidak punya kebanggaan sebagai sebuah negara yang punya tradisi panjang sebelum penjajahan Inggris. Orang-orang di Pahang, di Perak, Kedah, itu kan sultannya aja dari orang-orang Bugis. Dan banyak orang Aceh ke sana, tokoh nasional di sana, di Malaysia, itu orang Aceh. Yang lari pada masa gam-gam dulu kan gitu. Nah, apalagi yang tradisi yang sebelum-sebelumnya gitu. Konteks nasionalisme ini yang mesti kita lihat. Nah, sekarang mereka sebagai sebuah nation state ya, sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah puak negara, puak bangsa, bukan puak ras lagi, itu sudah jauh di atas kita. Dan jadilah mereka overconfident. Rasanya lebih pede, lebih ini gitu ya. Dan memandang rendah Indonesia. Contohnya budaya urban aja. Di Kuala Lumpur. Dulu pada tahun 70-an sampai 80-an, slang bahasa logat yang menjadi panutan itu logat Jakarta. Lu gua, kalau orang udah bisa ngomong dong, lu gua gitu tuh lapisan elitnya Kuala Lumpur lah gitu. Sekarang tidak. Mereka ngomongnya bahasa Inggris dan menganggap bahasa Indonesia itu lebih rendah kemudian dari Malaysia gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.